Pak Palosai, Hondongam, 10, 6. Puhaya to'o, kuhingi poleong gamaha metamba butu lamai banua dewata, mak kadala kundo pitu malaika nawa. Laung kuak, anon pentoluan ni tamalino, itin tubun naungyei, ahak kasalena puang ala ta'al. Ya lekbo nindo malaika uhuna, anana pentoluan nindo tubun na baba. Tapa kendek siahan ni bunda handa mepaka pikdi, anna mepaka heak-heak laku inggan na tau, tumpake tandana indo olo-olo topiande, anna tumpinomba ipak pasusianna. Puhaya to'o, unpin tolami tubun nendo malaika kaduanna tamalekbo, ya tapa menda dihahasiha huwainna, susi hahana tomate, malya malota, nasuhum matiasa ningganna menawarna ilalekbo. Puhaya to'o, umpin tolami tubun nendo malaika katalunna tamengganna salu sola kalimbua, ya menda dihahasa miduka uwainna. Puhai, ya kuhingi mesa malaika tongkosai wai makkada nawa. O puang Allah Ta'ala, iko to maseho, to inna demi pempon diomai, anna to tubuh sulela kotemo, inde pesandakmu sihatan anna sipato umpake. Aka inda to tak matappa, puhain numpati tollo hahana umakmu sola muda nabimu. Nasuhu, haha duka unden naihu, aka abana sipato lompalambii. Puhaya to'o, kuhingin gamaha butu dio mayongiam pehumalasam makkada nawa. O puang Allah Ta'ala dewata Tuhan dan kuasa, awana maloa nasitato pesambakmu. Ya umpin tolami duka tubun na ibu mata Allah indo malaika kapakna, nasuhung kehangan malusun na mata Allah lalahu patau. Ya meluasa mihu patau na pebuak mapanak na mata Allah, lambi untado sangan na puang Allah Ta'ala tong kuasa inggan na indo kamapik disangkasalle. Sepokmu yang nasusi, sangin tak lusian na aku unti hokongan gaukna, anna tak toyum pak kaselai puang Allah Ta'ala. Puhaya to'o, umpin tolami tubun nendo malaika kalimanna yabu okosang kehajaanna nendo olok-olok topiande, ya tapa malilisiang kehajaanna anong kekok lilana hupatau na pebuak kamapik disanna. Kahana kamapik disanna anna bunda lako kalena, lambi untado puang Allah Ta'ala tong kuasai suhuga. Sapok mu yang nasusi, sangin tak lusian nunti hukongan gauk kadakena. Puhaya to'o, umpin tolami tubun nendo malaika kaananna ya bona salu eprat indo salu kasalle. Ya mati siah nuwainna nasuhum mala naula lamban ningganna to mahaja tubut tujo mai tandai mata allo. Ya kuitan tallu seta susi tongkok di ita. Tunggak mesubun ni lamai sadanin do naga. Sadanin do ololok topian de huna. Anna sadanin do ololok topian de kaduanna batu diwa nabi tatappa. Indo tallu seta sangi siumpo gau tanda memenga-menga. Ya lekba inum pelambi inggan na to mahaja ilan lino, lana pamesa anna mala makbundu ilan nindo lo kasalle, lanongei puang Allah Ta'ala Tuhan dan kuasa umpas salah upatau. Pisanan na makkadan dewata nawa. Karena sa'i, kasuliangku lasih hapa watu kasulian na to maboko, tak dibai-bai. Latilala ya to majaga anna to kaliu puhewana, akata ya lama sihik melao, sihapan to makkambela naita tau buda. Ya napupak mesa nindo talu setan ningganna to mahaja dio mesa ngiam, isangai lambasa Ibrani Armageddon. Puhaya to'o, umpin tolami duka tubun nendo malaika kapitunna ya walawa, ya dihingi siahani lamai banua dewata gamaha kasalle, butu lamai indo kosang kahajaan nawa. Puha asami. Ya silale sihan kila, lipak-lipak guntu, anadah dilino kasalle. Tandana kasalen do lino, tak pidella pada kasalena pempun di pada dinna hupatau lalino. Ya tapati pak talusiahan indo kota kasalle, anna titalinggan na kota lako lino. Ya nekila lain duka puang Allah Ta'ala dosana Babel indo kota kasalle, na suhun na pasamuhu anggru ahak kasalena. Ya sangin talla mileutam, anna masapu inggan na tanete. Dari toyu hambatu kasalle, si 50 kilo mabandakna, honno yo umilangi untap pai hupatau. Ya untadom puang Allah Ta'ala hupatau wakendo kama susanuh huay tak dem pada sama pikdik nasikdim.